At-Tuqo. Raih takwa dengan ilmu. Mempersembahkan kisah berfaedah untuk ananda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Semoga Allah senantiasa merahmati kita dimanapun kita berada. Adik-adik, seperti biasa, kakak ingin menanyakan siapa yang masih ingat terakhir kisah kita sampai mana? Iya benar, sampai pada perintah adzan setiap kali masuk ke sholat. Masya Allah, kalau begitu kita lanjutkan ya kisahnya. Adik-adik, akhirnya perintah untuk berperang menegakkan tauhid diturunkan juga oleh Allah. Karena kafir Quraisy semakin memusuhi dan menentang Islam. Pertempuran, tawanan, dan rampasan perang pertama dalam Islam terjadi pada bulan Rajab, 17 bulan setelah hijrah, yaitu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan kecil yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash untuk mencari berita tentang kafilah dagang Quraisy. Saat itu di Naqlah, mereka sempat berunding adik-adik, apa boleh mereka akan menyerang kabilah itu, sebab bulan Rajab adalah salah satu bulan haram yang tidak boleh ada peperangan. Akhirnya mereka putuskan untuk menyerang, dan mereka berhasil melawan Al-Hakam Al-Makzumi dan Utsman Al-Makzumi untuk dibawa ke Madinah. Saat itu Rasulullah SAW sempat menegur mereka karena terkait bulan Rajab ini. Namun, turunlah firman Allah bahwa kekafiran kaum musyrikin ini jauh lebih besar daripada apa yang telah dilakukan oleh pasukan tersebut pada bulan Rajab, adik-adik. Nah, adik-adik, kali ini kakak ingin bertanya nih, siapa yang masih ingat tentang Perang Badar? Masya Allah, perang yang sangat istimewa dalam sejarah Islam. Perang ini terjadi berawal pada bulan Ramadan, tahun kedua Hijriah, di mana Rasulullah SAW mendengar kabar bahwa kafilah dagang Quraisy telah berangkat dari Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Rasulullah mengajak kaum muslimin untuk menghadang mereka dengan pasukan yang berjumlah 313 orang, 2 ekor kuda, dan 70 ekor unta. Hal ini terdengar oleh kabilah dagang Quraisy itu adik-adik. Dan Abu Sufyan selaku pemimpin menugaskan Domdom bin Amr Al-Ghifari untuk kembali ke Mekah dan meminta pertolongan agar mereka menyelamatkan harta benda yang dibawa kafilah tersebut. Dan alhasil, orang Quraisy mengirim pasukan sebanyak 1000 orang adik-adik. Bayangkan, 1000 orang loh adik-adik, banyak sekali ya. Sesampainya di Badar, Rasulullah tidak melihat rombongan kafilah dagang Quraisy satupun. Tapi justru beliau mendapatkan kabar yang lebih buruk. Beliau mendapatkan kabar bahwa orang-orang Quraisy telah menyiapkan pasukan untuk berhadapan, berperang dengan pasukan muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak sahabatnya untuk bermusyawarah. Apakah kaum muslimin akan tetap maju? Karena rencana awal hanya untuk menghadangnya saja, bukan untuk berperang adik-adik. Akhirnya Rasulullah memutuskan dengan pasukan dan perbekalan yang seadanya, pasukan menyiapkan diri untuk melawan pasukan Quraisy tersebut adik-adik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang melihat semangat-semangat dari kaum muslimin adik-adik. Rasulullah memberikan semangat bahwa Allah telah menjanjikan kemenangan bagi mereka. Akhirnya Perang Badar pun berlangsung adik-adik. Dengan jumlah pasukan yang tidak seimbang, sempat membuat khawatir pasukan kaum muslimin. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan nasihat dan peringatan agar mereka bersabar dan hanya mengharap pertolongan dari Allah, dan menerangkan bahwa Allah menjanjikan surga bagi siapa saja yang gugur di pertempuran ini. Masya Allah ya adik-adik, sungguh Beruntungnya mereka. Karena hal itu, semangat mereka makin berkobar, adik-adik. Di tengah perperangan, Rasulullah berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika engkau menghancurkan pasukan muslimin pada hari ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu untuk selama-lamanya. Ya Allah, jika engkau menghendaki, engkau tidak akan lagi disembah untuk selama-lamanya. Rasulullah SAW terus menerus berdoa sambil mengangkat kedua tangannya ke langit hingga terjatuhlah kain dari pundak beliau. Abu Bakar pun mendekat dan mengambilkan kain itu ke pundak beliau. Dia harus berdiri di belakang beliau sambil berkata, "Wahai Nabiullah, cukupkanlah doamu kepada Rabbmu. Sungguh, dia pasti memenuhi janjinya kepadamu." Rasulullah merasa sangat mengantuk. Lalu, beliau pun tidur sejenak. Kemudian, beliau mengangkat kepala dan berkata, "Bergembiralah, wahai Abu Bakar. Pertolongan Allah telah datang kepadamu. Inilah Jibril. Dia memegang kendali kudanya dan menuntunnya. Gigi serinya telah berdebu akibat peperangan." Adik-adik, Allah benar-benar menurunkan bantuannya. 1000 malaikat turun dan ikut berperang melawan pasukan Quraisy. Rasulullah SAW bangkit seraya meminta firman Allah yang artinya, golongan itu pasti akan dikalahkan dan akan mundur ke belakang. Al-Qamar ayat 45. Beliau pun mengambil segenggam pasir dan melemparnya ke pasukan musyrikin sambil berkata, "Buruklah wajah-wajah itu." Pasir itu mengenai wajah dan hidung mereka. Allah berfirman yang artinya, "Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar." Surah Al-Anfal ayat 17. Rasulullah SAW memerintahkan pasukan muslimin untuk terus menyerang. Beliau menyeru, "Serbu!" Ketika melihat Rasulullah berada di tengah-tengah mereka, kaum muslimin semakin bersemangat. Para malaikat pun turut membantu mereka, adik-adik. Akhirnya terjadilah kekalahan telak pada pihak musyrikin. Adik-adik tahukah, pada saat pertempuran, iblis ikut hadir. Dia menjelma dalam wujud Surakah bin Malik bin Jurshun. Dia datang untuk memberi semangat kepada kaum musyrikin. Namun, ketika dia melihat datangnya pasukan malaikat, dia justru lari menuju Laut Merah. Pada pertempuran kali ini, gugurlah sebagai syuhada 14 tentara muslimin, yakni 6 orang muhajirin dan 8 orang ansor. Jenazah mereka pun dimakamkan di padang luas Badr. Adapun dari pihak musyrikin, sekitar 70 orang terbunuh dan 70 orang ditawan. Musyrikin yang terbunuh dilemparkan ke dalam sumur Badar yang paling busuk baunya. Banyak pembesar Quraisy musyrikin yang terbunuh saat itu. Di antaranya adalah Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Adik-adik, setelah pertempuran Badar, Rasulullah kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan. Beliau juga membawa banyak tawanan dan harta rampasan perang. Ketika beliau sampai di dekat daerah Sofra, turunlah wahyu mengenai hukum harta rampasan perang. Beliau pun mengambil khumus dari rampasan perang tersebut. Tahukah kalian apa itu khumus? Khumus adalah bagian 1/5 dari harta rampasan perang. Harta tersebut untuk Allah dan Rasulnya. Harta rampasan perang sisanya beliau bagikan secara merata kepada pasukan yang ikut dalam perperangan. Setelah kemenangan beliau di Badar, banyak orang yang masuk Islam, adik-adik. Di antaranya adalah tokoh munafikin, yaitu Abdullah bin Ubay dan teman-temannya. Tapi mereka pura-pura menyatakan keislamannya, adik-adik. Setelah sampai di Madinah, Rasulullah bermusyawarah untuk menentukan hukuman bagi para tawanan. Abu Bakar menyarankan agar dipungut tebusan dari mereka. Adapun Umar menyarankan agar mereka dihukum mati saja. Rasulullah SAW memilih menerima tebusan. Adapun tawanan yang pandai baca dan tulis, tebusannya adalah mengajari 10 orang pemuda muslim. Nah adik-adik, kisah perang Badar ini sangat menyentuh hati ya. Oh iya, kalian bisa mendengarkan versi lengkapnya di audio dahsyatnya Perang Badar atau di buku dahsyatnya Perang Badar yang telah beredar di toko atau channel At-Toko. Barakallahu fikum. Sekarang, kakak lanjutkan ya kisahnya. Adik-adik, perang demi perang dihadapi oleh kaum muslimin. Setelah ini, salah satunya adalah perang Bani Qainuqa. Yahudi Bani Qainuqa mulai memperlihatkan kejahatan dan permusuhan mereka terhadap kaum muslimin. Padahal, antara mereka dan Rasulullah ada perjanjian damai. Rasulullah SAW berusaha menasihati agar mereka berhenti mengganggu kaum muslimin. Beliau juga memperingatkan, jangan sampai mereka mengalami bencana seperti yang dialami oleh orang-orang Quraisy pada perang Badar. Namun dengan sombong, mereka berkata adik-adik, jangan bangga dulu, hai Muhammad. Engkau baru bertemu dengan orang-orang yang tidak pandai berperang, sehingga mereka kalah. Kalau kami memerangi engkau, barulah engkau tahu siapa kami. Akhirnya, Rasulullah SAW datang bersama pasukan muslimin. Beliau mengembalikan perjanjian damai kepada mereka. Ketika melihat beliau datang, Bani Qainuqa segera berlarian masuk ke dalam benteng adik-adik. Mengapa ya? Beliau pun mengepung benteng tersebut selama 15 hari. Akhirnya, mereka pun menyerah dan ditawan adik-adik. Mereka berjumlah ratusan orang loh. Tiba-tiba, datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia berusaha menyelamatkan Bani Qainuqa dari kebinasaan. Hai Muhammad, paskan mereka, kata Abdullah bin Ubay. Namun, Rasulullah SAW tidak menghiraukannya. Tetapi, Abdullah terus mendesak adik-adik. Bahkan, berani memasukkan tangannya ke dalam saku Nabi. Rasulullah pun marah kepadanya, hingga berubahlah raut wajah beliau. Lepaskan aku, kata Rasul. Tidak, aku tidak akan melepaskanmu sampai engkau melepaskan mereka. Mereka telah membelaku, sedangkan kalian mau membinasakan mereka dalam sehari, kata Abdullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin marah sehingga membentak Abdullah. Akan tetapi Abdullah terus mendesak. Akhirnya beliau melepaskan Bani Qainuqa dan memerintahkan agar mereka segera meninggalkan Madinah. Setelah itu, kaum muslimin pun mengumpulkan harta orang-orang Yahudi tersebut. Nah, adik-adik, ada lagi perang yang terjadi setelah perang itu, yaitu Perang Sawik. Seusai Perang Badar, Abu Sufyan bernazar tidak akan membasahi kepalanya dengan air sebelum berhasil memerangi Nabi Muhammad. Dia pun berangkat bersama 200 tentara berkudanya. Mereka menyerang daerah Airut di pinggiran kota Madinah. Mereka pun membakar beberapa pohon kurma yang ada di sana adik-adik. Mereka juga membunuh 2 orang muslimin, lalu pergi melarikan diri. Sampailah kabar tersebut kepada Rasulullah SAW. Beliau pun dengan segera berangkat mengejar mereka hingga ke daerah Qarqaratul Qudr. Akan tetapi, mereka berhasil lolos adik-adik. Mereka membuang perbekalan mereka yang sebagian besarnya adalah tepung sawik. Mereka membuangnya agar bisa leluasa bergerak. Pasukan muslimin pun pulang ke Madinah sambil mengangkut tepung-tepung yang ditinggalkan oleh pasukan Quraisy. Oleh karena itulah, perang tersebut dikenal dengan Perang Sawik, yang artinya Perang Tepung. Adik-adik, Masya Allah ya, sangat berat yang dihadapi Rasulullah SAW dan kaum muslimin saat itu. Dan tidak sampai saat itu saja adik-adik, masih banyak perang besar yang dihadapi mereka loh. Mau tahu perang apa lagi? Nah, kita lanjutkan ya di audio selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-tuqo. Meraih takwa dengan ilmu.